Wiwi Sagita New Palapa. Selamat sore Wotan. Kita nyanyi bareng-bareng. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang, aku Terima kasih Wotan.